Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menambah dan menimba warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis ini adalah majlis terakhir sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberkahi waktu yang kita luangkan dan menjadikan ilmu yang kita dapatkan keberkahan untuk dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam beberapa hari yang kita lalui ini, kita mendengar dan menyaksikan beberapa tindakan-tindakan brutal yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang mereka tidak memahami agama dengan benar, orang-orang yang telah terdoktrin dengan pemikiran-pemikiran sesat, sehingga mereka melakukan teror, tindakan-tindakan anarkis yang ini telah mencoreng kewibawaan Islam dan kemuliaan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Terlebih umat Islam, mereka bersiap-siap untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, sebagai bentuk nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Rasulnya, untuk kitab-kitabnya, karena agama ini adalah nasihat, dan dalam rangka firman Allah subhanahu wa ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah olehmu peringatan karena peringatan bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Dan dalam rangka membersihkan Islam dari tudingan-tudingan dan anggapan-anggapan negatif akibat ulah oknum yang mereka tidak bertanggung jawab dan telah mencuri nama Islam, kita perlu menjelaskan apa sebenarnya yang ada di dalam otaknya mereka sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan keji. Apakah karena dunia, ataukah mereka memang memiliki doktrin pemahaman sesat yang mendorong mereka untuk melakukan seperti itu? Oleh karena itu, dalam malam hari yang berbahagia ini, kami akan mengangkat sebuah tema dengan judul Khawarij adalah sebab munculnya faham radikalisme dan terorisme. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, benar, saya sandarkan pemahaman radikal dan pemahaman terorisme kepada sebuah kelompok yang namanya Khawarij, karena mereka adalah biang keroknya semua permasalahan sejak munculnya mereka di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Dalam pembahasan kita di malam hari ini, saya bagikan dengan beberapa tema, beberapa judul atau beberapa subjudul, untuk memudahkan kita mencerna dan memahami sejauh mana sebenarnya penyimpangan mereka terhadap syariat Islam, dan bagaimana bersihnya Islam dari apa yang mereka lakukan, sebagaimana bersihnya darah kambing atau darah serigala dari Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, poin pertama atau pembahasan yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan kelompok Khawarij. Kapan munculnya? Siapa yang mencetuskannya? Kapan kelompok itu muncul dan terjadi? Dan apa yang mereka yakini dan apa yang mereka lakukan? Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama kita perlu mengetahui tentang definisi dari kelompok Khawarij. Khawarij ini adalah kata majmu' dari Kharij. Kharijun, kharijani, khawarij, yang maknanya adalah orang yang keluar dari sebuah tempat. Namun secara tinjauan syariat atau dalam dunia Islam, nama ini adalah nama yang dilabelkan oleh para ulama kepada setiap ideologi yang memiliki unsur kudeta, memberontak, menjatuhkan pemerintah Muslim yang sah. Orang yang memiliki ideologi seperti itu dinamakan oleh para ulama dengan nama Khawarij. Kapan munculnya mereka? Para ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan munculnya di zaman Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Ada lagi yang mengatakan munculnya di zaman Ali bin Abi Thalib. Dan ada yang mengatakan munculnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari tiga pendapat tersebut, para ulama mereka menggabung menjadi satu dan semuanya benar. Adapun munculnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang muncul di saat itu adalah cikal bakalnya kelompok Khawarij tersebut. Maka jangan heran jamaah yang dimuliakan Allah, banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membongkar aib dan mengingatkan umat Islam dari penyimpangan-penyimpangan kelompok Khawarij. Jangan heran, karena biang keroknya atau pentolannya sudah mulai muncul di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah dan sahabat yang lain, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pulang dari perang Hunain dengan membawa ghanimah. Terjadilah pembagian-pembagian ghanimah sesuai dengan ijtihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian para sahabat yang mereka baru masuk Islam diberi dengan pemberian yang lebih. Tiba-tiba jamaah yang dimuliakan Allah, muncul seseorang. Diriwayatkan di dalam riwayat yang lain, kalau orang ini namanya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dalam keadaan badannya tinggi, alisnya menjorok ke depan, matanya masuk ke belakang. Lalu orang ini memprotes pembagian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, i'dil. Fa innaka lam ta'dil." Wahai Muhammad, beradillah kamu, karena sesungguhnya kamu itu tidak adil. Memprotes terhadap tindakan pembagian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Beliau mengatakan kepada orang tersebut, "Wailak, celaka kamu. Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh." Siapa yang akan adil kalau bukan Allah Ta'ala dan Rasulnya yang adil? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an dan sederetan-sederetan para sahabat yang bersama dengan Rasulullah, mereka berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah, biarkan aku potong leher dia ya Rasulullah. Tetapi kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kala itu untuk mengatakan tidak. Beliau mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, an yatahaddatsan nasu anni aqtulu ashabi. Aku tidak ingin orang salah faham kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membunuh sahabatnya. Kemudian orang ini dibiarkan pergi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangan salah jamaah yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan pesan kepada para sahabat. Beliau mengatakan, yakhruju min, akan keluar dari keturunan orang itu qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim yaqra'una al-qur'ana la yujawizu tarakihim yamruquna min ad-din muruq as-sahmi min ar-ramiyah. Ketahuilah wahai sahabatku, akan muncul dari keturunan orang ini kaum yang mereka membaca Quran. Kalian akan merasa rendah bacaan kalian dengan mereka. Kalian akan merasa ringan puasa kalian dari mereka. Mereka salat, kalian menganggap salat kalian tidak ada apa-apanya kekhusyuan dibandingkan mereka. Namun mereka itu membaca Al-Quran tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari sasarannya. Dalam sebagian riwayat disebutkan, dilihat di anak panahnya, di ujungnya tidak ada darah, di bulunya tidak ada darah, di besinya tidak ada darah, dikarenakan kencangnya anak panah itu keluar dari sasarannya, bukan keluar dari busurnya, tetapi keluar dari sasarannya. Fala ilaha illallah. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tidak salah kalau ada ulama yang mengatakan munculnya pemahaman khawarij di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka pentolannya telah pertama kali mengajarkan kepada mereka tindakan durhaka, tindakan membelot kepada pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanimah di kala itu. Adapun ulama yang mengatakan munculnya di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu an, perlu diketahui jamaah yang berbahagia, yang menjadi pembunuh berdarah dingin terhadap Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu an adalah mereka orang-orang Khawarij. Kenapa saya katakan pembunuh berdarah dingin? Ini adalah kasus pertama bagaimana mereka adalah orang yang tidak memiliki kemanusiaan. Utsman ibn Affan radhiyallahu an, seorang yang sudah tua, seorang khalifah yang sudah tua, umurnya di atas 80 tahun. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, gara-gara Utsman ibn Affan tidak mau memenuhi permintaan mereka untuk turun dari jabatan khalifah, dikarenakan itu adalah pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengepung rumahnya Utsman ibn Affan 40 hari. Para sahabat mereka berjaga-jaga di pintu rumah Utsman ibn Affan. Mereka tidak ingin membunuh dan memerangi kelompok tersebut karena mereka adalah muslimun. Tetapi mereka akalnya telah rusak dikarenakan doktrin-doktrin sesat yang ada di dalam pikiran mereka. Tepat di hari yang ke-8 ke hari yang ke-40, waktu itu umurnya Utsman radhiyallahu an 82 tahun, mereka mendobrak pagar belakangnya rumah Utsman dan mereka menaiki tembok rumah belakangnya dan mereka menerobos masuk dalam keadaan Utsman ibnu Affan radhiyallahu an sedang duduk membaca ayat Allah subhanahu wa taala. Dan disitulah terjadi kebiadaban yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh kelompok Khawarij. Mereka membunuh Utsman dan darahnya terpancar di dalam mushaf, tepat di dalam firman Allah Ta'ala, fasayakfikahumullah, Allah yang akan mengurusi mereka. Wa huwa as-sami'ul 'alim, Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Maka tidak heran kalau para ulama mengatakan munculnya mereka di zaman Khalifah Utsman ibn Affan, yang mengatakan mereka muncul di zaman Ali bin Abi Thalib karena mereka adalah orang yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Akibat Ali bin Abi Thalib tidak setuju dengan keinginan bodoh mereka. Dan itu semuanya akan kita ceritakan bagaimana mereka melakukannya. Ini kelompok Khawarij, jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Bagaimana pendapat dan keyakinan mereka? Para ulama mereka menyebutkan bahwa keyakinan atau prinsip Khawarij, di samping mereka itu memiliki ciri khas, yaitu selalu membuat kicuh, kisruh dan membuat kericuhan di tengah-tengah umat Islam untuk mereka memberontak kepada pemimpinnya, untuk mereka mengkudeta pemimpinnya. Dan yang lebih jahat daripada itu, mereka memiliki keyakinan takfir. Takfir adalah keyakinan suka mengkafirkan umat Islam. Para ulama sebagaimana akan kita sebutkan khususnya, mereka menyebutkan kalau kelompok Khawarij ini mengambil ayat-ayat Allah yang Allah sifatkan kepada orang kafir, mereka jatuhkan dan mereka kenakan kepada umat-umat Islam. Sehingga tidak heran kalau mereka menganggap bahwa yang bukan golongan mereka kafir. Dan jangan heran kalau mereka itu akan mencuci ambal kursi yang pernah kita duduki kalau kita masuk rumah mereka. Mereka tidak heran akan mengepel rumah mereka kalau kita masuk dalam rumah mereka. Karena mereka menganggap selain mereka adalah kafir dan halal darah dan hartanya. La haula wala quwata illa billah. Ini yang terjadi, jamaah yang dimuliakan Allah. Dan uniknya, karena kebodohan mereka, mereka mengambil ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mereka tafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan ayat yang paling sering mereka jadikan sebagai dasar adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dan siapa yang dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah kafir. Lalu dengan kependekan akal mereka, mereka terapkan ayat ini kepada siapa saja yang mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa satu ayat setelahnya dan satu ayat setelahnya. Allah Ta'ala berfirman dengan lafaz yang mirip, hanya hukum di belakangnya berbeda. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Kemudian ayat setelahnya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ada dihukumi kafir, ada dihukumi fasik, dan ada dihukumi zalim. Tetapi kenapa mereka mengambil ayat ini saja? Kemudian mereka gunakan ayat itu untuk menumpahkan darah seorang muslim yang sebenarnya tidak boleh dan haram baginya untuk ditumpahkan. Ini adalah gambaran yang mereka yakini di dalam prinsip kehidupan mereka. Tentunya mereka punya kesalahan dalam akidah yang lain. Mereka punya kesalahan dalam permasalahan iman. Mereka punya kesalahan dalam permasalahan orang yang kekal di dalam neraka. Mereka punya kekeliruan dalam permasalahan-permasalahan yang lain dari akidah-akidah Islamiyah. Tetapi ini yang menjadi simbol pemikiran mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, satu hal yang perlu saya ingatkan di sini adalah tidak adanya satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdiri di barisan mereka. Tidak ada satu sahabat pun yang berdiri di barisan mereka, membela mereka, memberikan perlindungan kepada mereka. Tidak ada satu pun. Apakah mereka yang mengepung rumahnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ataukah mereka yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di daerah Nahrawan, ataukah mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam sejarah Islam? Tidak ada seorang pun dari ulama Islam dan ulama yang memiliki pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah yang bergabung dengan barisan-barisan mereka. Ini kelompok Khawarij, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, karena mereka adalah orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya, yang terdorong dengan semangat ghirah kepada agama tetapi dengan cara yang menyeleweng. Mereka tidak mau tahu apa yang mereka lakukan, apakah itu melanggar kemanusiaan, apakah itu sesuai dengan rahmah atau tidak. Kita tidak berbicara kepada orang-orang kafir, jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana sikap mereka kepada umat Islam. Mereka adalah orang-orang yang kejam dan bengis, orang-orang yang jahat, yang tidak memiliki akal, tidak memiliki kemanusiaan. La ilaha illallah. Kisah yang terjadi kepada Utsman ibnu Affan radhiyallahu an baru saja tadi saya ceritakan. Kejadian yang menimpa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, seorang yang bernama Abdurrahman ibnu Muljim, seorang dedengkot pemahaman Khawarij. Waktu itu dia berkumpul dengan dua kawannya setelah terjadi pertempuran demi pertempuran di Khalifah Ali bin Abi Thalib, pertempuran Siffin, pertempuran Jamal, pertempuran dengan kelompok Khawarij. Tiga orang ini mereka duduk bersama di dalam sebuah masjid di daerah Kufah. Kisah ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Abdurrahman bin Muljam ini mengatakan, bagaimana menurut kalian berdua? Kelihatannya tidak akan ada lagi keadilan di muka bumi ini. Apa yang terjadi kepada Ali bin Abi Thalib? Terus yang terjadi di Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam? Lalu bagaimana dengan Amr bin As? Tidak ada lagi kebaikan kalau kita hidup di zaman sekarang. Begitu kata Abdurrahman ibnu Muljam. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, terjadilah kesepakatan jahat. Tiga orang ini mengatakan, kalau begitu kita bunuh saja mereka. Akhirnya mereka membagi tugas. Abdurrahman bin Muljam, dia akan membunuh Ali bin Abi Thalib. Kemudian kawannya yang bernama Al-Barraq ibnu Abdullah, dia akan membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian yang ketiga, Umar ibnu Bakr At-Tamimi, dia akan membunuh Amr ibnu Al-As. Mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau adalah adik iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr ibn al-As, bagaimana mungkin mereka berani membunuh mereka, para sahabat yang mulia? Tetapi kebutaan mereka terhadap syariat Islam ini menutup mata hatinya, bahkan mata kemanusiaan mereka. Akhirnya terjadilah apa yang mereka sepakati. Mereka merencanakan, kita akan bunuh mereka bertiga tepat di tanggal 17 Ramadhan, ketika mereka semuanya keluar dari sholat subuh. Dan terjadilah apa yang terjadi, jamaah. Abdurrahman ibnu Muljam berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian dia lari, dikejar oleh para sahabat-sahabat Ali dan pasukan yang menjaga Ali bin Abi Thalib setelah terjadinya kejadian tersebut, dan dia berhasil dibunuh. Kalau Barraq ibnu Abdullah, ketika dia akan membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan, lebih dahulu diketahui oleh pasukannya, oleh orang yang menjaga Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan hanya tergores di daerah belakangnya, dan akhirnya orang ini dibunuh ketika mengetahui kalau dia telah bersepakat dengan Abdurrahman ibnu Muljam untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Adapun Umar bin Bakr ini, dia kebetulan berhalangan. Akhirnya dia menyuruh kawannya untuk membunuh Amr ibn al-As. Tetapi lebih dahulu diketahui makar busuknya, dan akhirnya orang ini ditangkap dan dibunuh. Coba bayangkan para jamaah yang saya muliakan, sahabat, mereka bunuh gara-gara mereka menganggap kalau Ali bin Abi Thalib tidak adil dalam pemerintahannya. La ilaha illallah. Ini kembali kepada prinsip mereka yang awal. Kalau kelompok Khawarij adalah kelompok yang suka untuk menjatuhkan pemimpin yang sah, mereka menghasung masyarakat untuk memberontak dan menjelek-jelekan pemerintahannya. Ini adalah bukan dari syariat Islam, dan itu bukan dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kejadian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana keberingasan mereka di dalam membunuh umat Islam, terjadi kepada seorang sahabat yang bernama Ubadah ibnu Qurr. Diriwayatkan kisah ini oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir. Waktu itu Ubadah Ibn Qurs Al-Laythi ini berada dalam sebuah daerah yang bernama Ahwaz. Telah habis fitnah yang terjadi di kala itu, dia mengasingkan diri, dia bekerja menghidupi anak istrinya, berjualan baju. Tiba-tiba Ubadah Ibn Qurt ini mendengar seorang yang memanggilnya. Dia menoleh, rupanya yang datang adalah segerombolan kelompok Khawarij. Mereka bertanya kepada Ubadah bin Qurt, "Siapa kamu?" Ubadah menjawab, "Aku adalah saudara kalian, ana akhukum." Mereka tidak peduli dengan jawaban itu, jamaah. Mereka mengatakan, "Anta akhu syaitan." Kamu bukan kawan kami, kamu adalah kawannya syaitan, wahai Ubadah. Ketika mereka melihat gelagat seakan-akan Ubadah Ibn Qurt ini, akhirnya mereka ingin membunuh Ubadah bin Qurt ini. Mereka bersiap untuk membunuhnya. Bayangkan para jamaah. Lalu Ubadah mengatakan, "Ama tardhon bima radhiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minni?" Apakah kamu tidak ridha dengan apa yang telah diridhai Rasulullah kepada aku? Rasulullah ridha kepada aku, kamu tidak ridha kepada aku. Kamu ingin membunuh saya? Bayangkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana beringasnya mereka kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ataituhu wa ana musyrik, fa syahidtu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, fa khalla sabili." Aku datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aku musyrik, kemudian aku mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian Rasul membiarkan aku lewat. Aku tidak dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian tidak ridha kepada saya? Para jamaah yang saya muliakan, seorang yang memiliki hati yang bersih, dia akan tersentuh dengan ucapan itu. Tapi mereka tidak. Mereka bunuh Ubadah bin Qurt tersebut, walaupun beliau telah menyebutkan kalau beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala haula wala quwata illa billah. Kita, saya ceritakan ini semua jamaah yang saya muliakan, ini adalah catatan sejarah yang tertulis ada di buku-buku para ulama untuk kita mengambil ibrah dan kita bandingkan. Ma asbahal lailatal barihah. Betapa miripnya apa yang kita saksikan di zaman sekarang dengan nenek moyangnya mereka dahulu. Yang lebih kejam lagi jamaah yang saya muliakan, apa yang terjadi kepada seorang sahabat, anaknya sahabat, Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arth. Khabbab ibn al-Arth adalah seorang sahabat. Beliau memiliki seorang putra yang bernama Abdullah. Cerita ini diceritakan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala dengan sanadnya sampai kepada orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah ta'ala, diceritakan kejadian ini oleh seorang tabi'in yang bernama Humaid ibn Hilal. Dia bercerita, pada suatu hari Abdullah bin Khabbab ibnu Arf ini melakukan perjalanan dengan istrinya. Tiba-tiba di seberang sungai, bayangkan jamaah yang saya muliakan, beliau melihat segerombolan Khawarij. Rupanya mereka telah mengetahui kedatangan Abdullah bin Khabbab ini. Akhirnya dikejar dengan menyeberang sungai. Ketika sampai di hadapan Khabbab ibnu Arf radhiyallahu an, mereka mengatakan kepada Khabbab, kepada Abdullah bin Khabbab, "Anta Abdullah ibn Khabbab sahibu Rasulillah." Kamu ini yang namanya Abdullah bin Khabbab, sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, "Iya, betul. Saya orangnya." Mereka menjawab, "Fahal sami'ta min abik haditsan yuhaddisu bihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tuhaddisuna?" Wahai Abdullah, apakah kamu pernah mendengar dari ayahmu sebuah hadis yang dia dengar dari nabinya sallallahu alaihi wasallam? Tolong ceritakan kepada kami. Bayangkan. Akhirnya Abdullah bin Khabbab ibn Arf, karena tidak ingin berurusan dengan orang mereka itu, beliau membacakan hadis. Hadis terkait dengan fitnah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal qa'imu fiha khairun minal mashi." Yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Sampai selesai hadis. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang ini, Khawarij ini bertanya kepada Abdullah, "Apakah kamu dengar ini dari bapakmu?" Beliau menjawab, "Iya, saya dengar ini dari ayahku." Rupanya hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pembacaan hadis yang mereka bacakan tersebut hanyalah sesuatu yang mereka tampakkan seakan-akan indah. Setelah itu mereka memaksa Abdullah ibnu Khabbab ibnu Arth untuk duduk, kemudian mereka penggal lehernya sehingga darahnya itu mengalir di tanah, mengalir di sungai. Tidak sampai situ para jamaah yang saya muliakan, mereka mengambil istrinya yang waktu itu istrinya sedang dalam keadaan hamil, lalu mereka belah perutnya, mereka keluarkan janinnya dan mereka bunuh istrinya. La ilaha illallah. Pembunuhan yang paling sadis yang dilakukan oleh orang yang mengaku agamanya sebagai seorang muslim. Kenapa ini terjadi? Karena mereka telah terdoktrin dengan pemahaman khawarij. Mereka tidak peduli siapa saja yang tidak bergabung dengan mereka, halal darahnya menurut mereka. Fala ilaha illallah. Ini yang terjadi jamaah yang saya muliakan. Anehnya, setelah itu mereka melakukan perjalanan, mereka bertemu dengan seekor kelinci. Lalu di antara mereka ada yang memanah kelinci dan kelincinya mati. Ketika kelincinya mati, sahabatnya, kawan dia menegur, "Ya fulan, kamu membunuh kelinci yang bukan punya kamu. Kamu membunuh kelinci yang bukan punya kamu." Subhanallah, dia istighfar kepada Allah dan seakan-akan dirinya itu telah keluar dari Islam. Darah kelinci mereka tumpahkan yang sebenarnya halal bagi dia karena itu berada di dalam hutan. Mereka menganggap ini adalah pelanggaran berat. Sedangkan darahnya seorang muslim yang Abdullah bin Umar ibn al-Khattab berdiri di hadapan Ka'bah dan mengatakan, "Wahai Ka'bah, sungguh kamu adalah bangunan yang agung, tetapi sungguh darah seorang muslim lebih agung daripada kamu." Ini yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan apa yang ada di sekitar mereka. Mereka orang yang tidak peduli jamaah yang saya muliakan. Apa yang ada di dalam pikiran mereka, mereka lakukan. Apa yang diperintahkan oleh pimpinan mereka, mereka lakukan. Apa yang diinstruksikan oleh mereka, mereka lakukan. Walaupun mereka harus membunuh anak kecil, walaupun mereka harus membunuh dirinya sendiri gara-gara untuk mendapatkan apa yang mereka impikan dalam khayalan-khayalan busuk mereka. Fala ilaha illallah. Oleh karena itu jamaah yang saya muliakan, kita harus ikut andil dengan pemerintah kita mengingatkan bahaya mereka dari umat Islam. Seandainya mereka itu menguasai atau mereka memiliki kesempatan, mereka akan mendahului umat Islam sebelum orang-orang kafir. Ini yang akan mereka lakukan jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini adalah kebiadaban mereka. Oleh karena itu, di sini saya nukilkan ucapan para ulama terkait dengan kelompok khawarij tersebut agar kita melek, terbuka mata kita, agar kita faham bahwa mereka adalah orang yang telah merusak Islam. Walaupun mereka mengatakan yel-yel membela kalimat La ilaha illallah, tapi mereka adalah orang yang telah mencoreng nama Islam dan keindahan Islam. Dinukil dari Al-Imam, Al-Imam Al-Hasan Al-Imam Wahab Ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Demi Allah, tidaklah yang dimiliki oleh orang-orang khawarij satu kekuatan pun. Seandainya mereka itu memiliki kemampuan di muka bumi, la fasadatil ardu wa kuti'atis subul wa kuti'al hajju an baitillahil haram." Seandainya orang khawarij memiliki kekuatan, maka sungguh mereka itu akan membuat kerusakan di muka bumi, akan memutus perjalanan-perjalanan manusia, dan mereka akan memotong perjalanan menuju Baitullah Al-Ka'bah. Dan pernah terjadi di abad kedua Hijriah dan di abad satu Hijriah, telah terjadi pembunuhan sadis. Terbunuh 50 ribu para haji yang dikala itu mereka haji, yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Qurmud, kelompok Qaramithah. Ini adalah kelompok sempalan khawarij yang menamakan diri mereka dengan Ibadiyah pada zaman sekarang. Bayangkan jamaah yang saya muliakan, air zam-zam itu airnya berubah menjadi merah karena jasadnya para haji ditumpuk di dalam sumur zam-zam itu. Di tahun tersebut, di tahun depannya lagi mereka tidak mengizinkan siapapun untuk memasuki Ka'bah menjalankan ibadah haji. Ini seandainya mereka berkuasa. Fala ilaha illallah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tarikhnya, wallahi law wallau alaikum la'amilu fikum bi'amali Kisra wa Hiraqla. Seandainya orang Khawarij berkuasa di daerah kalian, maka mereka akan melakukan kepada kalian sebagaimana Hiraqla, Kisra, orang Yahudi, orang Nasrani, sebagaimana orang Romawi melakukan kepada kalian. Mereka akan membunuhi anak-anak, mereka akan membunuhi wanita, mereka akan membunuhi orang yang tidak bersalah seandainya mereka berkuasa di antara kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mereka itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala arjas, anjas. Mereka orang-orang yang kotor, mereka orang-orang yang najis, mereka adalah orang-orang yang memiliki keyakinan-keyakinan rusak di dalam keyakinan-keyakinan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, pembahasan penting yang ingin saya sampaikan di sini, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menindak mereka dengan tindakan yang tegas. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala telah menukil ijma' dari para ulama bahwa wajib bagi pemerintah untuk memerangi kelompok Khawarij dan menindak mereka dengan tegas. Karena ini adalah bagian yang akan disanggupi oleh pemerintah. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib menggempur kelompok Khawarij yang ada di Nahrawan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyisakan pesan penting bahwa dari golongan yang akan muncul dari keturunan Dzul Khuwaisirah ini ada seorang laki-laki yang dia memiliki payudara seperti payudaranya perempuan. Ketika digempur mereka oleh Ali bin Abi Thalib, setelah sebelumnya mereka ditaubatkan oleh Abdullah ibnu Abbas, rupanya ada di antara mereka laki-laki yang pernah diisyaratkan sabdanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi kewajiban pemerintah. Bagi selain pemerintah, bagi para alim ulama, para da'i ilallah, para khutaba, untuk mengingatkan umat manusia, umat muslim agar tidak terbawa dengan doktrinnya mereka. Untuk mengingatkan mereka agar tidak terbawa dengan prinsip mereka. Untuk mengembalikan mereka kepada pemahaman Al-Kitab wa Sunnah. Di atas pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah yang hak. Kita dorong umat Islam agar mereka jangan terbawa dengan doktrin seperti itu. Kewajiban seorang ayah kepada anaknya. Demi Allah, seandainya anaknya telah terpengaruh dengan doktrin tersebut, ayahnya bisa jadi akan dibunuh. Seistrinya bisa jadi suaminya akan dibunuh. La ilaha illallah. Ini sudah menjadi kewajiban pemerintah dan ini dinukil ijma'. Apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, jamaah yang saya muliakan? Kemarinnya lagi. Yang kita dengar dengan nama bom bunuh diri. Ini pertama adalah karena gara-gara ulama su. Dai-dai yang bodoh yang memfatwakan bolehnya melakukan bom bunuh diri. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah perbuatan haram. Dalam bahasa Arab namanya amaliyah intihariyah. Perbuatan bunuh diri. Yang mereka bungkus dengan bahasa yang lebih sopan. Padahal sama saja. Amaliyatun istishhadiyah. Sama saja. Dan ini jamaah yang saya muliakan adalah perbuatan haram. Telah difatwakan haram oleh para ulama kibar. Al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymin, Al-Imam Muhammad Nasiruddin al-Albani, Al-Imam Ahmad bin Yahya al-Najmi, hai'ah kibaril ulama yang ada di negeri Saudi, dan juga sederetan para ulama yang lain, mereka mengatakan bahwa amaliyatun intihariyah adalah perbuatan bunuh diri, dan orang yang melakukannya tidak bisa dinamakan syahid, dan dia akan masuk neraka karena dosanya, dan dia akan disiksa oleh Allah Ta'ala sebagaimana dia membunuh dirinya tersebut. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, jangan dengar orang-orang yang mereka berusaha untuk mengkamuflasekan istilah tersebut. Bom bunuh diri bukan dari syariat Islam, bukan dari ajaran Islam, dan tidak ada dalilnya, baik dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah dari ayat Al-Qur'anul Karim. Maaf, seandainya waktu yang lebih panjang saya akan sebutkan syubhat-syubhat yang mereka sebutkan untuk membolehkannya bom bunuh diri. Tetapi ini semuanya adalah batil-batil, dan itu adalah pemahaman yang keliru kepada nas-nas yang ada, dan bom bunuh diri adalah bukan dari ajaran Islam. Bukan dari ajaran Islam. Ditambah lagi kalau yang menjadi korban adalah umat Islam. Bayangkan para jamaah yang saya muliakan, apa yang akan dia nanti pertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Maka dengan ini kita bersaksi dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwa kita berlepas diri dari perbuatan-perbuatan kelompok khawarij, kelompok terorisme, kelompok radikalisme, dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejahatan mereka, dan kita akan terus mengingatkan umat Islam dari bahayanya mereka, karena mereka adalah kelompok yang kotor, kelompok yang najis, mereka adalah sampahnya masyarakat yang harus dibersihkan umat Islam dari kejahatan-kejahatan mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melindungi kita semuanya, keluarga kita, dari doktrin-doktrin berbahaya seperti mereka. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang benar, atau semoga Allah Ta'ala menghilangkan mereka dari peredaran umat Islam, sehingga kita bisa melalui Ramadan dengan damai, kita bisa menjalankan ibadah dengan tenang, kita bisa menjalankan syiar Islam tanpa kemudian dianggap aneh, dianggap hal-hal yang tidak baik. Karena memang hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejelekan mereka, dan kita bersaksi dengan nama Allah, dan kita bersumpah dengan nama Allah bahwa kita benci dengan keyakinan mereka, dan kita akan terus mengingatkan umat Islam dari kejelekan mereka. Demikian kurang lebih jamaah yang saya muliakan, walaupun tidak lengkap kita mengupas tentang bahaya mereka, tetapi sedikit banyak bisa memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana mereka beroperasi dan bagaimana mereka mengganggu kestabilitasan, kedamaian, dan ketentraman umat Islam. Semoga ini bermanfaat untuk diri saya dan para jamaah semuanya, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semuanya. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Sudah memasuki waktu isya atau satu menit lagi, sehingga tidak mungkin kita buka diskusi. Dan dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus BKM Masjid Al Jihad Jelingke, para tokoh masyarakat Kesi dan lain sebagainya yang selama ini telah memberikan kesempatan kepada kita semua, saya secara pribadi selama hampir satu tahun dan bahkan lebih, untuk bisa berbagi ilmu di masjid yang kita cintai ini. Semoga kebaikan ini bermanfaat dan terus langgeng kekal sampai Allah Ta'ala mewafatkan kita di atas Islam dan Sunnah. Terima kasih atas perhatian semuanya, dan kami akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.